Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, terutama tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga kepanggihan kita membawa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya wonten ing alam donya dumugi dhateng alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Engkang kepengker kula kali panjenengan tutuk dhateng kitab hikam nomor 72. Sakniki kula kali panjenengan dugi dhateng nomor 73 atas sendiri. Monggo kita waos kitabe sing nyekel kitab. Monggo jenengan asto kulpeni dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matani utawi nikmat loro. Jadi ada dua nikmat. Ma kharaja iku ora metu maujudun apa barang kang maujud barang kang den wujudaken Allah anhuma saking nikmatani ai huma tegese utawi nikmatani ku amatani kang umum karune likulli maujudin kaduwe saben-saben barang kang maujud wala budda tegese ora kena ora kula dadekaken badal maun niki badal jumlah saking dawuh nikmatani wala budda tegese ora kena ora likulli mukawanin kaduwe saben-saben barang kang den wujudaken ai maujuden tegese barang kang den wujudaken min huma saking nikmatani ai huma tegese utawi nikmatani kulazimatani kang netepi karone likulli maujuden maring saben-saben barang kang den wujudaken Allah la yang faku tur ora kepecat anhuma saking nikmatani apa maujudun sijine perkara kang maujud minal maujudati saking biro-biro barang kang den wujudaken apaan isine nikmatani niku nikmatul ijad saged nikmatil dados badal saking dawuh minhuma nikmatil ijadi nikmat nyatane mujudaken wa nikmatil imdad lan nikmat maringi pertolongan kangge nerusaken wujute. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ada dua nikmat yang mana setiap sesuatu, bukan hanya orang, setiap sesuatu yang wujud ini tidak bisa keluar dari dua nikmat itu tadi. Ndak ana pun metu teko nikmat niki ndak ana. Anak loro nikmat nopo ba nopo mawon barang sing wonten ndek donya niku mesti kenek nikmat kalih niku wau. Aihuma amatan likulli maujudin. Artine dua kenikmatan itu merata akan seluruhnya mengena dumateng sedaya perkara kang wujud wonten di alam donya niki. Mbuh niku barang rupa menungso, mbuh niku barang rupa hayawan, mbuh niku rupa barang mati kaya dene watu, kayu-kayuan, wedi, banyu dan lain sebagainya, ini terkena dua kenikmatan saking ngarsane Gusti Allah. Ai wala budda likulli mukawanin. Maf'ul, si maf'ul ai maujudin minhuma. Artinya, setiap sesuatu yang maujud niku mboten saged lepas saking dua kenikmatan niku. Napa dua kenikmatan niku? Nikmatil ijad wa nikmatil imdad. Nomor setunggal nikmat mujutaken, nomor kali nikmatul imdad, nikmat paring pertolongan untuk melanjutkan hidupnya. Dadi kulo ambek sampean ditok-notok nang dunyo, ini adalah merupakan satu kenikmatan saking ngersani Gusti Allah. Mulai teko cilik metu blek nikmat kulo ambek sampean iso menghirup udara segar. Kulo ambek sampean iso ndelok dunyo. Kok andai kata nang Gusti Allah kulo ambek sampean ndak dikei urip, ndak dikei wujud, kulo ambek sampean mosok ngerti nang jenengi montor. Mosok iso ngrasakno nikmate panganan dunyo, mboten saged. Kulo ambek sampean niki diwujudaken tok nang Gusti Allah. Ini kita sudah merupakan satu kenikmatan. Candring madur negun odik tok niki le nikmat saking ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat sing pertama. Nikmat sing nomor 2 wa ni'matul imdad. Amaddakum bima ta'maluna amaddakum bi an'amin wa banin. Allah akan membantu kita dengan segenap kebutuhan kita. Sampean butuh nang ambekan, nang Gusti Allah dikei irung. Olen di sampean irung, tuku nik tuku. Tak ano, sampean kepingin delok, dikei nikmat moto nang Gusti Allah. Nak katik nyetrumno, nak katik nyeterekno dices, boten katik sampean ketok ngalor ngidul. Delok barang sing paling gede sampe barang sing paling cilik ketok. Iku ngono merupakan nikmatul imdad saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bantuan saking Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Moto ketok panjenengan ketinggal barang iso kepingin. Lek wis kepingin sampean baru moro. Lek moro panjenengan sesuatu yang diinginkan niku wis cedek nang sampean. Lek barang sing sampean kepingini iku mangrupa barang sing kudu dibutuhno krungu swarane. Kaya dene panjenengan kate tuku TV, panjenengan kate tuku radio, panjenengan kate tuku tape recorder. Untuk mencoba sesuatu yang Anda inginkan, panjenengan butuh suara. Dan suara itu Anda akan mendengar kalau panjenengan punya telinga. Panjenengan duwe kuping. Lah panjenengan duwe kuping ndak kate tuku. Sampean kait lahir kuping niku wis melok isan katut. Ndak kaya wong tuku montor ngoten, lek wong tuku montor kadang-kadang ban niku sik orsinil. Mbutuhno kita tuku ban sing racing, pelek sing rodok gebang dan lain sebagainya, butuh topi, butuh kaca film, butuh pancian, butuh variasi. Sik tuku lek panjenengan montor. Sampean metu nang jerone donya niki, sampean ndak katik tuku apa-apa. Begitu metu kuping wis ana. Kepingin niliki rasa asin panjenengan, pingin rasane panganan, kudu ana cangkem. Mau cangkem sampean ndak katik tuku. Cangkem iku teko Gusti Allah, lha endi sampean cangkem iku? Direkeni jol rasokan ngono cangkem iku. Sampean cangkem iku teko Gusti Allah, ndek jerone cangkem niku butuh sing jenenge untu. Mari untu ndek tengah-tengahe untu niku wonten sing jenenge ilat. Lho, sampean ana ilat iku ndak katik tuku. Sampean tuku ilat nang pasar lah, tiga ilate wong, tiga ilate sapi sampean. Nah, ini namanya nikmatul imdad saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini selalu kita butuhkan dan manusia tidak bisa lepas daripada itu. Sampean duwe motor kepingin nyopir butuh nang tangan, loro. Karo sikil. Apa sampean sik katene tuku tangan? Dene ndi ana wong dodol tangan? Ana wong dodol tangan dak kira didolang sampean. Kae nyekel setir tangan, kae perseneleng tangan kiwa, damel ngoperno tangan kiwa, damel perseneleng sikil kiwa, damel rem karo gas sikil tangan. Kudu lengkap. Lho iki wis disediakno nang Gusti Allah. Kurang enak ya apa sampean niku? Gak enak tok menungso tu. Itu namanya nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah. Sampean butuh kelangsungan nyawa sampean kepingin tutuk nang umur 50, 53, 70, 80 tahun sampean dibantu nang Gusti Allah kelawan ambekan. Ambekan niku sampean ndak kadek tuku. Kula duwe sepeda motor lho Pak, sepeda pancal lho man niku. Sebulan sepisan kula ngumpo, padahal ndak kadek bocor niku. Ambaan kula ambek sampean bocor melbu metu mulai sik cilik ndak katik nambah angin disembur nang wetenge mboten ana dhewe Itu nikmatul imbat saking ngarsane Gusti Allah yang semua makhluk akan merasakan dan kita tidak bisa lepas daripada nikmat itu. Al idhofatu bayan lil bayan, utawi idhofah iku kangge mertelaken. Maknane idhofah kangge mertelaken iku maknane ngeten. Nikmatul ijad, nikmat nyatane mujutakeni Allah dumateng makhluke. Wa nikmatul imdad, nikmat nyatane paring pitulungi Allah datang makhluk. Niku jenenge idhofah bayaniyah. Fihima ing dalam karone nikmatul ijad lan nikmatul imdad. Fakullu maujudin, mongko utawi saben-saben barang kang maujud. Fi dzatihi ing dalam dzati kulli maujud makdumun, iku kang ora ono. Mutalasin tur kang sirno. Tak jane kabeh menungso niki ndak ana. Ayam enggak ada, kambing enggak ada, pepohonan enggak ada. Karena tidak ada fa ni'matul ijati mongko utawi. Nikmat nyatane mujutakeni Allah azalat iku ngilangaken apa nikmatul ijat anhu saking kulli maujud ngilangaken al adama ing ora ono asabika kang dingin. Pasoro mongko dadi apa kulo maujud dadiku maujudan barang kang maujud. Krono barang niku sak derenge mboten wonten. Maka Allah memberikan nikmatul ijad kepada sesuatu itu, akhirnya sesuatu itu menjadi terwujud. Yazid sing ngomong niki. Niku ndak anok biyen. Pada saat tahun 66-67, Yazid niku durung metu. Akhirnya oleh Allah diberi nikmatul ijad. Lahirlah pada tahun 68. Krono ono nikmatul ijad niku wonten lenda ano nikmatul ijad dah ano. Mergani sakliyane Gusti Allah niku asli nih mboten wonten. Isoy ono krono diwujudno Gusti Allah. Krono sing wujudno Gusti Allah berarti kula ambek sampean niki asli nih dah ano. Walau la dzalika lamono ora ono utawi nikmatul ijad iku maujud. Lam yazal mongko orah leren-leren apa kulun. Kulun minal khalaik kulu maujud. Orah leren-leren makduman iku kang ora ono. Andai kata tidak ada nikmat. Andai kata tidak ada nikmatul ijad. Maka seluruh sesuatu ini tidak akan terwujud. Jadi terwujudnya setiap sesuatu ini hanya karena ada nikmat yang berupa al-ijad minallahi ta'ala. Karena ada nikmat diwujudkan oleh Allah sehingga sesuatu itu bisa terlihat, bisa ketok. Andai kata kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak dikersakno ono, ndak kira ono. Lho oleh kula mbek sampean niki ono mergo nang Allah dikersakaken wonten. Kok andai kata ndak dikersakaken wonten nang Gusti Allah, mboten wonten kula mbek sampean. Ngono kadang-kadang tiang niku ngaku-ngaku awake niku waduh kaya wis dadi rojo dari segala rojo padahal awak ini ku dilairno ben nang ngerti apa-apa. Masih wong sak dukur-dukure koyo presiden Bush, Bill Clinton barang niku biyen mani niku. Pada saat dia masih belum jadi manusia, dia adalah air sperma. Yang air sperma itu tak ubahnya seperti air kencing. Kula mbek sampean niki oyo. Oyo lho iso dadi menungso. Lah ana bedane menungso karo oyo iku, Cak. Kok iso ngoten nggih? Menungso asale saka mani. Mani niku metu teko konoane bapak karo mak. Dadi nggenane mani iku padha karo nggenane pipis. Asale oyo katenang diae kon niku yo oyo. Sudah sadar dia berasal saking oyo, sudah sadar bahwa dia berasal dari air sperma. Lek wis gedhe tuwek wah, rumoso dadi wong sing paling pinter dhewe. Rumoso dadi wong sing paling keramat dhewe. Ndak ana apa-apane mbek niku cak apa jare pangeran kabeh. Ngoten lho, nggih. Nggih. Mergane kula mbek sampean nang kene muso nek niku dikenal nang dua nikmat yang kita tidak mungkin terlepas dari kedua-duanya, perlu niku kula kali panjenengan ben mboten sombong. Allah dawuh wonten di ayat Al-Qur'an wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah lah yang menyempurnakan kita dengan nikmat-nikmat Gusti Allah, baik nikmat yang zahir utawa nikmat sing boten ketok. Ngoten, Allah yang membantu kita dengan nikmat-nikmatnya. Zahir kula mbek sampean dibantu, batin kula mbek sampean dibantu. Ojo ngeroso sampean niku ndak butuh nang sapa-sapa. Lek Gusti Allah mboten butuh. Lek sampean niku sik butuh, Cak. Mila nun sewu, ojo sombong-sombong. Ojo katik mengklaim dirinya tidak pernah butuh kepada manusia yang lain. Apa maning sampean muni ndak butuh nang Gusti Allah, Masya Allah. Yo apa sampean niku? Kok sik kuat ae aku iki, ndak katik bantu nang ndak katik perlu nang bantuane wong. Engke le sik kuat. Dikai penyakit nang Gusti Allah warang titik bu. Ojo sampai ngangkat sak kintal sampean. Ngangkat 10 kilo ndak kuat. Kena penyakit dengkek linu-linu. Umur sik selawe. Melakuni mekemengpek. Melakuni mentek-mentek. Coba sampean tanyakan. Wahai jalanku yang sehat kemarin aku main sepak bola. Kemana sekarang kamu? Gitu? Enggak. Wah niku kan lek wis tuwek. Nak delok tuwek. Kulo gak ada konco umur sik 20. Ndak iso melaku ya ono. Kula duwe kanca umure, duwe kanca dudu wong kanca niki, tiyang sepuh. Umure pun tatuk 100 lebih sedikit. Niku mangan jagung goreng sik kuat. Ndak mesti teko umur sik enom wong niku kuat, krana umur wis tuwek wong niku ndak kuat, mboten mesti. Kadang-kadang wong sik enom wis ndak kuat melaku. Umur 30 untuni bogang kabeh kari loro. Jumpritan lek digawe mangan jagung goreng teko kanan mlaku ngacir, teko kacir mlaku nang kanan. Nek digawe guneman muncrat-muncrat idune kaya udan deres. Krana ndak ana untune. Kadang-kadang sik tuwa wonge primpen, sehat, mapan. Kupinge sik denger, mripate sik iso ndelok, cangkeme sik cetholek ngomong, mangan jagung ya kuat. Ini semua menandakan bahwa kita ini penuh dengan kebutuhan yang mutlak. Datang ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu datang dua nikmat yang telah kita bicarakan tadi. Yang pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Mboten iso menungso niku akan lepas dari ini. Ojo ngaku-ngaku aku iki keturunan iki. Waduh, kesuwen. Menungso itu bukan keturunan yang dilihat, tapi amalnya. Siapapun dia, sopo wahai dek iniku, siapa bhai. Mun kurang ajar nang Gusti Allah, maka orang itu akan mendapatkan azab. Tetapi sebaliknya kalau dia baik kepada Allah, wah, oleh ganjaran angsal nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Duduk delok tekan napa-napa barangan masih wong ganteng ya butuh nang nikmate Gusti Allah. Wong elek, wong soge, wong tak duwe, wong pangkat rakyat biasa kabeh niku lho butuh nang nikmate Gusti Allah. Wal makdumu utawi barang kang ora ono laisa iku ora ono apa makdum misaiin iku swiji-wiji. Sesuatu yang tidak ada itu yang enggak ada, wong jenenge enggak ada. Koyok kula mek sampean tahu ndak ono. Maka kita enggak ada manfaatnya ketika kita tidak ada. Ketika ada pun kita enggak ada manfaatnya. Kenapa? Krono sakjane senajan kula mek sampean iki maujud, wong wujude sing normal iku kadang-kadang mek 30 tahun. Tak durunge 30 tahun ku sik proses pendewasaan, kaya dadi wong pinter, baru mari dadi wong pinter iso mewarnai donya. Sing duwe titel, nasibe dikek enak nang Gusti Allah dikek jabatan. 5 tahun tok. Mari ngono sampean ndak duwe apa-apa. Mari 5 tahun niku amblas wis sampean ndak kreken-kreken wong, kita enggak bisa mewarnai dunia. Ya hanya mewarnai dirinya tok. Apa maning leren jabatan, kecelki-kecelki awake kena gering. Sesek jantunge kumat, paru-paru ini bolong. Seminggu ngkas bongkok. Lho niku lho nandakno. Bahwa keberadaan manusia ini selalu membutuhkan datang nikmati Allah subhanahu wa ta'ala singkali niki wau. Andai kata tidak ada nikmat saking ngarsane Gusti Allah, kulo ambik sampean, mboten bakal ngerasakno apa-apa. Yo ndak bakal ketok, ndak bakal ketemu apa-apa. Itu adalah nikmat-nikmat yang dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada kita. Walam makana arikalani ono opo dawamu wujudi langgenge wujute kulu maujud yahtaju iku butuh opo dawam ila imdadin maring pertolongan ilahiyin kang bongso pangeran yaktabi iketiboan muqtadon fahuwa muqtadin wa dzaka muqtadon yaqtadi fi'il madhi yaqtadi kunatrapi apa imdad natrapi bako asuratihi ing tetepe bentuke kulli maujud wahai kalihi tegese bentuk ikuli maujud. Amada mongko bantu sapa Allahu ing kuli maujud bijal bil manafi kelawan merkoleh ing pira-pira kemanfaatan lahu maring kuli maujud wadaf ilma bori lan nolak ing pira-pira kemadharatan anu saking kuli maujud. Dadi nikmatul ijad mongko utawi nikmat mujutaken azalat iku ngilangaken apa nikmatul ijad al adama ing ora ono asabiko kang dingin wa nikmatul imdadi utawi nikmat pertolongan azalat iku ngilangaken apa nikmatul imdad al adama ing ora ono alahiko kang nyusuli wa abdalat lan ganteni apa nikmatul imdad bistimroril wujud hu ing adam bistimroril wujud kelawan tetepi wujud. Manusia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu lahir, cangkep, kayak cangkem, kayak moto, dikai irung, kayak dengkul, dikai sikil, dikai tangan, dikai udel, dikai wetang, dikai nisari wetang itu. Ini semuanya ditotal oleh Allah, dijamin kabeh rezekine. Lek ono menungso duwe cangkem, cangkeme seneng rokokan, ya dikai rezekine rokok. Ini ku jenengi amat dahu, bima ta'malun. Dia dibantu oleh Allah sesuai. Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pekerjaannya dan kesenangannya. Ono uang duwe meripat. Meripate terahum. Dibantu nang Gusti Allah dikei kocomoto. Ono uang duwe irung. Irungi butuh ngetok noambaan. Nafasnya keluar masuk. Butuh penyarang agar debu-debu tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nang Allah di njelone irung dikei wulu. Podo-podo. Bolongan sing irung niku onten wulune sing kuping ndak ana. Apa kok ndak diwali ae nang Gusti Allah? Sing wulu dikai nang kuping, sing irung ndak dikai wulu. Napa kok ngoten? Ini adalah tandanya bahwa Allah selalu melindungi kita. Allah selalu memberi kenikmatan kita. Kita duwe nikmat moto. Digawe ndelok numpak sepeda motor. Lek udan-udan kuatir onok banyu melbu nang moto, ndek ndukure moto dikei sarangan nang Gusti Allah jenenge alis. Dibantu nang Gusti Allah kenikmatan, kemanfaatan, kemanfaatan yang kita butuhkan, semuanya itu telah disetok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah kehabisan bahan. Niki kula mek sampean urip tahun 2008 iki mulai terancam kehabisan bahan-bahan bakar. Akhirnya bensinnya diundakno. Solarnya diundakno. Ini asli ini solar itu teman-temanan paling regani ini rongewu. Kenapa kok menjadi 6.000? Karena manusianya tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Coro dohir loh. Coro dohir. Tidak mungkin pasokan minyak dari bumi akan habis. Kenapa? Gusti Allah ini tidak goblok. Ya. Allah ini pinter. Kenapa kok terjadi seperti ini? Wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih tahu. Bagi orang sing akali elek, bakal dapat balasan. Bagi rakyat kecil yang membayar setiap harinya. Kalau beli bensin 1 liternya 6.000 yang mestinya 2.000, berarti sodako na wong gede-gede ini ku petangewu. Wong sing make dasi-dasi lunggu di gedung-gedung. Tadi wong pangkat-pangkat ni, wah ku mangan tak duwe rakyat cilik ni ku. Kenapa kok ngetenang ke? Wong-wong diakali tok Gusti Allah direken goblok. Mboten Gusti Allah niku pinter, Allah ndadekno menungso di alam donya niki lengkap. Apapun yang menjadi kebutuhan manusia itu akan selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engke masih koyo bensin, banyu ndak mungkin itu akan habis. Kok andai kata habis pasti kiamat. Lek jerenge sik wonten durung kiamat niki. Lek jenenge sik durung kiamat mesti ada saja persediaan saking ngarsane Gusti Allah. Nuwun sewu niki cara hikam. Karena apa? Karena Allah punya nikmatul ijad, Allah punya nikmatul imdad. Allah enggak menungso tidak mungkin akan kekurangan sandang pangan. Allah enggak menungso tidak mungkin mereka itu tidak akan pakai baju. Semua yang dibuat dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sarananya lengkap, komplit, plit, plit, plit. Anak wong wedok, susah wong tuan ikhwatir tidak oleh bojo. Tidak kira tidak oleh, mesti oleh. Wonten di tonggo kula niku sampai mati ndak payu lagi ya saking takdire jodone iku ana ndek swarga. Lek jodone wonten ndek donya ya mesti ketemu. Ojo ngira panjenengan ana wong krana cacat ana ndek donya dia dianggap tidak punya jodoh. Nek wong wedok ndak payu lagi, nek wong lanang ndak payu bini, mboten cak. ana iku bojone wis oleh ndek donya ndak lagi ku ndek akhirat iku bojone bok misale. Sebab Allah akan selalu membantu kita. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Onten kula tetangga niku mati kelaparan yo nak mati kelaparan. Iku jenenge citane wis sak mono. Mboten tetangga kula niku mati kelaparan, umur 7 tahun mati. Mboten tuntut kelaparan niku. Iku ngono mati krana rezekine wis entek. Sampeyan tak kandhani yo aja kandha-kandha nang wong. Rahasia iki. Sampeyan tok kanca-kanca sing ngrungokno radio. Ha. Menungso niku didadekne nang Gusti Allah mulai lahir iku wis ditaker. Arek sing jenenge Lukman, arek sing jenenge Yazid, iki besok bakal mangan sego akeh mulai teko urip sampe mati enteke 3 ton. Takdire saking Gusti Allah mangan beras enteke 3 ton. Sampeyan tak kandhani. Lek wis 3 ton iku mlebu kabeh nang kangkeme, Yazid iku mang, Yazid iku bongko. Ngerti, Bang? Ngoten lho. Dadi mergane sampean niku lek mangan aja ngoyok-ngoyok. Kuwatir cepat mati. Alon-alon lek mangan niku wayahe mangan kan 3 piring, mangan sak piring dadi suwe jan. Rezekine sampean sik dawa. Lek sampean niku mangan ning ngoyok konten mboten niki, tapi kira-kira koyo ngoten. Dadi rezeki masalah wong mangan, masalah tiang dahar iki wis ditaker nang Allah. Mulai kait urip sampai mati, berapa kilo yang akan masuk ke dalam perutnya seorang yang namanya A? Pamannya 1 ton, lek wis entek 1 ton ku mati pun Yazid niku. Jadi ojo munian orang akan kelaparan. Kadang wonten tiyang ngomong, waduh, di Indonesia sebentar lagi akan kehabisan pangan. Tidak mungkin. Kok wek metu wek pangeran lah sampean. Ndak bisa dong. Ojo ngakal-ngakali Gusti Allah. Lek ndek Indonesia ni kantean mangan kabeh mate. Selagi wong sugih niku duwe donya, ndak kira ndak ditol nang wong ndak duwe. Mesti ditol. Cok kuatir, Pak. Sing diuten-uteni kuatir kantean sembako, kuatir kantean iki yo pangeran ndak tau wedi mulai biyen. Pangan-pangan entek-entekno ben numpak montor ndang-ndang numpak montor mumpung duwe. Bensin harap diirit, mau diirit yo apa? Yo sak kebutuhane lah. Wong panjenengan damel niku pas karo takdire pangeran. Nek sampean ndak didamel, ndak ditakdir gawe yo ndak gawe. Masih duwe montor kadang-kadang ndak iso numpak, berarti ndak kalong bensin. Nek kepengin ndak kalong bensin aja tuku montor, laku ae. Pacaran, numpak sapi. Ndak butuh pun nang bensin, ndak butuh nang solar, ndak butuh, butuh nang suket. Dadi lek ndelok toko niki ndak mungkin Allah akan menghabiskan nikmat yang telah diberikannya kepada kita sampai kula sampean mati. Besok lewis entek kabeh kiamat. Munian kita akan kehabisan pangan boten karena dikorupsi, tidak, masih dikorupsi tetap mlebu nang donya duwee. Wah niku kan duwee daerah dikorupsi, masih dikorupsi ku mlebu nang menungso. Menungso juga makhluknya Allah. Kita mau apa? Ndak akan kehabisan, ndak akan kehabisan karena kita tetap akan punya namanya ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dadi walaula ni'matul ijad, andai kata walaula ni'matul ijad, lamun ora ana utahe nikmatul ijad, nikmat nyatane mujudaken lam yakhrut mongko ora metu sae ana basuji-uji minal adam saking ora ana ilal wujud maring wujud. Walam yazalan ora leren-leren apa nikmatul apa syek maktuman iku kang ora ana. Walaula nikmatul imdad, lamun ora ana utahe nikmat nyatane pertolongan iku wujud, lam yatim mayat mongko ora sampurna apa wujudun wujud lima wujudin kadhe barang kang wujud. Walam yasikalan ora sapa bako mujudin tetepi barang kang mujud. Bal yahtalu balik dadi cacat apa mujud fi akrabi mudatin wayat makhilu. Lan bisa lebur apa kulo mujudin. Dadi kok andhe kata ndak ana nikmatul ijad, barang niki mboten wonten. Kok andhe kata ndak ana nikmatul imdad, maka barang yang wujud itu tidak akan sampurna sampai pada keterusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sakmenten ingkang saged kula maturake mandar muka tatos manfaati kang iku loso panjenengan sedaya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.